Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahu rahmatullahi wa barakatuh illa billah ma ba'd. Faslun qad qayyim rahimahullahu ta'ala faslun waqad thabata anhu sallallahu alaihi wa sallam annahu kana yusalli ba'dal witri raka'ataini jalisan taratan wa taratan yaqra'u fihi majalisan فإذا أراد أن يركع قام فركع. Telah sabit, telah ada riwayat yang kuat bahwasanya sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallam salat pada witri 2 rakaat. Kadang beliau salatnya 2 rakaat sambil duduk dan kadang beliau duduk ketika membaca Al-Fatihah dan surat Paidara dan Yarka ketika mau ruku qoma beliau berdiri kemudian ruku. Sahih Muslim Nabi Salamah qala Satu Aisyah radhiyallahu anha an salat Rasulullah sallallahu. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam faqalat dia berkata kana yusalli 13 rakaatan. Beliau salat 13 rakaat. Yusalli 8 rakaat, salat 8 rakaat. Semua yutir, kemudian witir 3 rakaat tentunya. Jadi 11. Thumma yusalli rakaataini wa huwa jalis. Kemudian setelah 11 rakaat, 8 dengan 3, beliau setelah itu salat 2 rakaat dalam keadaan duduk. Baida arada an yarka kalau ingin ruku beliau qoma berdiri paraka. Summa kemudian yusalli raka'ataini ba'da nida. Kemudian beliau salat 2 rakaat setelah azan. Ya. Wal iqamah antara azan qomat jadi maksudnya qabliyah 2 rakaat qabliyah. Ini salat subuh. Abil musnad Anu misalama. Tapi yang tadi hadisnya disebutkan sini ditayyibkan. Hadis dhaif. Qala Nasai rahimahullahu taala la ahsibu hadza illa khata'an. Allah taala al-madhli. Qala rahimahullahu taala bil musnad an Ummi Salamah Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kan yusalli ba'da witri raka'ataini khafifataini wa jaris. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat setelah witir 2 rakaat yang ringan dan kemudian duduk. Rawi Ahmad dan lainnya juga disebutkan hadis dhaif. وقال الترمذي روي أنه هذا عن عائشة وأبي أمامة وغير واحدين عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسند عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس beliau membaca 2 rakaat salat 2 rakaat dan membaca saya ulangi, beliau salat 2 rakaat setelah witir dalam keadaan duduk dan membaca dalam 2 rakaat tersebut idza zulzilat dari kulli kafirun. Qala warada darakutni innahu min hadis Anas radhiyallahu anhu. Qala di tahqiq ini semuanya dhaifkan. Wa qad ashkala hadha ala katsir minan nas. فظنوه معارضا لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. Telah menjadi muskil, menjadi masalah yang sukar untuk diputuskan hadis-hadis tadi atas sebagian atau atas banyak manusia. Mereka mengira hadis-hadis tersebut, masalah salatnya Rasulullah SAW berada witri, bertentangan dengan ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ij'alu akhir salatikum bilail witra." Jadikanlah kalian akhir salat malam kalian itu witir. Wa ankara Malik rahimahullah hatain rakatain. Malik rahimahullah mengingkari dua rakat ini. Ya budak pada witri. Wa qala Ahmad, "La fa'aluhu wa la amna'u man fa'alah." Kata Imam Ahmad, aku tidak melakukannya dan aku tidak mencegah orang yang mau melakukannya. Qala wa ankara Malik, dan Imam Malik mengingkarinya. Wa qala ta'ifatun, dan sekelompok kami menyatakan, "Innama fa'ala hatain rak'atain liyubayyina jawajas shalah ba'da witri." Sekelompok menyatakan Rasulullah SAW melakukan dua rakaat ini untuk menjelaskan bolehnya salat setelah witir. "Wa nafi'lahu la yaqta'u tanaffula." Bahwa melakukan salat ba'da witri itu tidaklah memutus nafilah yang dilakukan. Wahamalu kaulahu ij'alu akhir salatu min al-laili witran alaihi sibab. Mereka jadikan hadis, jadikanlah akhir salat kalian di waktu malam itu witir, itu sebagai istibab, yakni yang sunnah demikian. Dan dianjurkan witir adalah akhir salat malam. Wa salat raka'atain ibadahum ala jawaz. Adapun hadis perbuatan beliau salat dua rakaat witir menunjukkan boleh. Boleh. Ia setelah witir salat lagi. Wassawab, yang benar yang sudah dibahas beliau sebelum ini, an yuqala inna hatain rak'ataini tajriyani majra sunnah. Wa takmil witri. Kata Allah rahimahullahu ta'ala, yang benar dikatakan dua rakaat ini itu berlangsung seperti sunnah ratibah. Sudah kita baca ini penjelasan beliau. Dan penyempurna witir. Fa'inna witra ibadat mustaqillah. Karena salat witir itu ibadah yang tersendiri. Qarasiyya ma'in kila biwujubihi. Apalagi jika dikatakan witir itu wajib. Fatajri rak'atani ba'dahu majra sunnatil maghrib minal maghrib. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dua rakaat ba'da witri itu berlangsung diperlakukan dianggap seperti dua rakaat sunnah ratibah ba'da maghrib, setelah salat maghrib. Fa innaha witr nahar. Salat maghrib itu adalah witirnya siang. Wa rak'atan ibadaha takmilun laha. Dan dua rakaat ba'diyah maghrib itu penyempurnanya. Pakadalika rakaatan ba'da witir lail. Demikian juga dua rakaat setelah witir lail. Witir adalah witir malam. Dan dua rakaat setelahnya itu adalah penyempurna witir. Sebagaimana dua rakaat ba'da maghrib, penyempurna maghrib. Itu tarjih dari beliau. Wallahu a'lam.